anakku selalu ada di ibu kota Jakarta dan di kota-kota lainnya. Ingatlah, engkau harus waspada, janganlah engkau sampai lupa. Ingatlah. Pada kita semua terhadap mara bahaya, penodongan merajalela dan penjamretan juga sama. Ingatlah, engkau harus waspada, janganlah engkau sampai lupa. Ingatlah, engkau harus semua yang mengganggu keamanannya, semua rakyat Indonesia. Ingatlah, engkau harus waspada, janganlah engkau sampai lupa. Ingatlah, engkau harus waspada, janganlah engkau sampai lupa. Kawanku semua, janganlah kau selalu ada di ibu kota Jakarta dan di kota-kota lainnya. Ingatlah, engkau harus waspada, janganlah engkau sampai lupa.